الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد يا كتاب مجي الله سبحانه وتعالى sebagai bagian dari bentuk syukur kepadanya atas ni'mat talabul ilm, mempelajari ilmu agama Allah yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, pendahulu umat ini yang salih, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ni'mat yang sangat besar ketika seseorang dibimbing dan diberi taufik oleh Allah untuk mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya, yang murni, yang Allah turunkan di dalam wahyunya, yaitu Al-Quran dan hadis, sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Nikmat mendapatkan taufik untuk mengenal dan mulai mempelajari agama Allah Ta'ala. Agama yang murni sebagaimana yang kita sebutkan, yaitu agama Allah yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Wajib kita syukuri. Tidak boleh kita kufuri, kita ingkari. Harus kita syukuri dalam bentuk yang pertama mengakui bahwa itu nikmat. Tanpa mengakui sesuatu itu adalah nikmat, maka tidak mungkin kita mensyukuri. Atas apa kita syukuri sementara kita tidak begitu mengakui, bahkan tidak mengakui mungkin, bahwa suatu nikmat itu adalah nikmat. Maka akuilah, yakinilah bahwa manhaj ini yang Allah membimbing kita kepadanya, manhaj salaf, Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, adalah nikmat, dan bukan sembarang nikmat, melainkan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang biiznillah akan menyebabkan bersambung dengan nikmat di dalam al-jannah di akhirat. Sebab tanpa mengenal agama Allah Subhanahu wa taala yang murni ini, maka seseorang terancam dengan azab di akhirat, yaitu di dalam an-nar, neraka. Bagaimana mungkin akan selamat dari an-nar? Ya, sementara dia tidak mengetahui apa itu agama Allah, apa itu akidah yang diridhai oleh Allah, bagaimana caranya beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan seterusnya. Maka ketika kita dibimbing oleh Allah untuk mengenal, kemudian mau belajar, kemudian mau mengamalkannya dan istiqamah di atas itu semua, maka kita harus mensyukurinya. Dalam bentuk yang pertama mengakui bahwa itu adalah nikmat dan bukan sembarang nikmat. Dan yang kedua, dengan kita meyakini bahwa nikmat tersebut bukan karena kita pantas mendapatkannya, bukan karena kita berhak untuk mendapatkan nikmat itu dari Allah. Tidak. Itu semua murni karunia dari Allah, bukan karena kita memiliki hak atas Allah. Tidak. Itu semua murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada seorang pun dari kita yang merasa berhak, memiliki suatu hak atas Allah yang wajib Allah tunaikan. Di antaranya adalah nikmat ini. Ya, meniti di atas manhaj salaf, Al-Kitab wa Sunnah. Kemudian di antara bentuk bersyukur juga adalah dengan kita menyebut-nyebut nikmat Allah Ta'ala tersebut. Kita menyebut Allah dengan nikmat tersebut dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bentuk syukur yang berikutnya adalah dengan kita mengamalkan, berbuat sesuai dengan tuntutan nikmat tersebut. Nikmat mengenal manhaj salaf, maka kita dituntut untuk berpegang teguh dengannya. Kita dituntut untuk mempelajarinya dengan baik. Dan kita dituntut untuk istiqamah di atasnya. Demikian pula mendakwahkannya. Nah, mendakwahkan pemahaman manhaj salaf ini di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat besar ini. Sehingga kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, mengakui bahwa itu adalah nikmat yang besar ketika Allah memberi taufik kepada kita untuk mengenal dan memahami manhaj salaf, memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni, Al-Qur'an, hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini yang Allah ridhai, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula bentuk rasa syukurnya tadi dengan kita meyakini bahwa nikmat besar tersebut, mengenal manhaj salaf, mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam yang murni, bukan karena kita berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut, bukan karena kita memiliki hak yang wajib untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Itu semua murni karunia dan pemberian dari Allah Ta'ala. Demikian pula bentuk rasa syukurnya tadi adalah dengan kita memuji-muji Allah, menyebut-nyebut Allah dan menyanjungnya dengan nikmat tersebut. Demikian pula bentuk rasa syukurnya adalah kita berbuat, beramal sesuai dengan tuntutan dan konsekuensi nikmat tersebut, yaitu dengan kita mempelajarinya dengan baik, dengan penuh semangat. Sehingga jangan merasa sudah mengenal manhaj salaf kemudian santai, yang penting saya sudah ngaji salafi. Tidak. Berapa banyak prinsip-prinsip manhaj salafi, berapa banyak prinsip-prinsip manhaj al-sunnah wal jamaah yang belum kita pahami dengan benar, dengan baik. Memang kita sudah ikut kajian-kajian al-sunnah wal jamaah, tetapi apakah kita yakin bahwa prinsip-prinsip yang mendasar al-sunnah wal jamaah itu sudah kita pahami dan baik kita kuasai? Mungkin tidak ada satu pun dari kita yang mengklaim sudah menguasai itu semua dengan baik. Maka dari itu kita harus benar-benar bersemangat. Jangan sampai nikmat besar ini, yaitu nikmat taufik untuk mengenal agama Islam yang murni, yang bersumberkan Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, nikmat yang besar ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dengan sebab kita tidak bersyukur, tidak mensyukurinya. Sebab tadi di antara bentuk syukurnya adalah kita berbuat, mempergunakan nikmat itu, berbuat sesuai dengan tuntutan nikmat itu. Dan tuntutan mengenal manhaj al-sunnah wal jamaah adalah kita bersemangat untuk mempelajarinya lebih dalam dan tidak bersantai dengan menganggap sudah cukup, yang penting saya sudah ngaji kajian-kajian salafi, berarti saya salafi, saya sunni al-sunnah wal-jamaah. Ya subhanallah. Ya. Siapa yang menjamin bahwa kita ini benar-benar keyakinannya adalah keyakinan al-sunnah wal-jamaah? Jangan-jangan di dalam hati kita, na'udzubillah, masih ada akidah-akidah yang menyimpang tanpa kita sadari, berkaitan dengan rincian iman kepada Allah, berkaitan dengan rincian tauhid. Ternyata kita masih memiliki keyakinan yang menyimpang, yang tidak selaras dengan Alkitab wa Sunnah. Jangan-jangan ya, kita masih memiliki keyakinan yang menyimpang terkait dengan iman kepada para malaikat, rincian-rinciannya, iman kepada para nabi, para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Ya, siapa yang menjamin? Jangan-jangan di dalam ibadah-ibadah kita ya masih banyak kekurangan, dan itu pasti. Apalagi ibadah-ibadah yang mendasar seperti sholat. Ya. Ya, sebagai contoh saja, ketika terjadi kesalahan kita lupa. Nah, sujud sahwinya gimana caranya? Wah, kan berpikir kita. Nah, semestinya ketika kita mengenal ya agama Islam yang murni, Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, kita mensyukurinya. Di antara bentuk syukurnya adalah tadi, kita bersemangat untuk mempelajarinya, kita gapai, kita pegang erat, kita dalami, dan tidak bersantai. Demikian pula, di samping mempelajarinya dan memperdalamnya, tentu kita harus mengamalkannya, mempraktikannya, dan setelah itu mendakwahkan. Mendakwahkan, mengusahakan agar semakin banyak manusia yang mengenal, yang mempelajari dan berpegang teguh dengan manhaj al-sunnah wal-jamaah agama Islam yang murni, sebagaimana kita berpegang, sebagaimana kita pelajari, dan sebagaimana kita kenal. Nah, ini di antara bentuk rasa syukur kita. Padahal kita tahu yang namanya nikmat kalau tidak disyukuri bagaimana? Ancamannya adalah dicabut oleh Allah. Nah, pertanyaannya, apa kita benar-benar sudah mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan, nikmat taufik untuk mengenal Islam yang murni? Nah, ini ya, harus benar-benar disyukuri. Benar-benar disyukuri seperti tadi, tidak hanya mengatakan alhamdulillah, tidak. Itu bagian dari syukur, namun itu belum sempurna. Masih jauh dari sempurna kalau hanya mengatakan alhamdulillah. Ya, masih banyak bentuk-bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat ini yang semestinya kita praktikkan, kita terapkan. Dan alhamdulillah, ya, semoga di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat manhaj al-sunnah wal-jamaah yang kita kenal ini adalah ya, kajian-kajian kita ini seperti mempelajari kitab Salatul Usul yang sedang kita bahas. Kembali kepada kitab Salatul Usul karya Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Rahimahullah, kita masih dalam muqaddimah, pembukaan kitab Salatul Usul. Belum masuk ke inti pembahasan kitab ini. Sebab kitab Salatul Usul terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama muqaddimah, dan yang kedua adalah inti atau isi, ya, inti utama kitab ini, dan yang ketiga adalah penutup. Di dalam muqaddimah ya, ada beberapa pembahasan, ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah 4 perkara yang wajib yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr. Al-ilm, al-amalu bih, ad-da'watu ilai, as-sabr ala al-adabi. Mempelajari, berilmu, ya, kemudian mengamalkannya, kemudian ad-da'watu ilai, berdakwah, mendakwahkannya, yakni mengajak orang lain untuk belajar sebagaimana kita belajar, mengajak orang lain untuk beramal, mengamalkan ilmu sebagaimana kita juga berusaha mengamalkan ilmu, dakwah. Dan yang keempat adalah as-sabr, kewajiban bersabar. Ya, bersabar di atas 3 hal ini semua. Ketika belajar harus sabar, beramal juga harus sabar, berdakwah juga harus sabar. Demikian pula di antara poin pembahasan di dalam mukaddimah, masih mukaddimah, adalah tentang tiga perkara yang wajib. Kalau tadi empat perkara yang wajib di dalam surat Al-Asr, berikutnya ada tiga perkara yang wajib juga, wajib untuk dipelajari dan diamalkan. Yang pertama adalah ya, tentang wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah tidak menciptakan kita sia-sia, sekedar untuk hidup, makan, minum, bersenang-senang, tidak. Tetapi ada ujian. Ujiannya adalah berupa syariat yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, lalu mereka dakwahkan, lalu menjadi ujian bagi kita. Menjadi ujian, apakah kita akan menerimanya, mengimaninya, menerapkannya, ataukah justru mengkufurinya. Na'udzubillah, ini kan ujian. Ya. Nah, ternyata yang wajib adalah ta'atul rasul, menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau bawa. Kemudian perkara wajib yang kedua adalah at-tauhid. Ya, wa tarku syirk. Kewajiban mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Terutama mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Beribadah kepada Allah dan tidak tersisipi niat kita dengan niat syirik apapun. Ya, ini wajib. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah apa? Al-wala wal-bara. Yang benar. Dengan siapa kita berloyalitas, berkasih sayang, bantu-membantu, tolong-menolong. Dan dengan siapa kita berlepas diri, memusuhi. Al-bara'ah. Nah, tentu yang wajib adalah kita berloyalitas, cinta-mencintai, sayang-menyayangi, tolong-menolong dengan orang-orang yang semisal dengan kita di dalam hal ini, orang-orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan siapa kita berlepas diri? Siapa yang kita musuhi? Yang kita berlepas diri terhadap mereka dan kita musuhi, demikian juga kita benci mereka adalah orang-orang yang sebaliknya, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mentauhidkan Allah. Durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-wala wal bara yang benar dan jangan sebaliknya. Telah kita pelajari beberapa hal yang tidak bertentangan dengan ya, al-bara, berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir kita berlepas diri, membenci dan memusuhi mereka. Namun ternyata banyak hal yang itu masih diperbolehkan di dalam syariat Islam, hanya saja sebagian orang ya, yang terlalu bersemangat namun kurang akal dan ilmu agamanya, mengira bahwa itu termasuk bentuk loyalitas dengan orang-orang kafir, padahal bukan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan melakukannya, melakukan banyak dari beberapa hal ini. Dan di sana ada dalil-dalil atau beberapa hal yang lain yang diperbolehkan untuk kita lakukan ya, sebagai bentuk interaksi dengan orang-orang kafir. Alhamdulillah sudah kita pelajari tentang hal ini, seperti jual beli biasa, ya, jual beli sewa menyewa, bahkan diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab, ya, dan seterusnya, sangat banyak. Kemudian untuk menutup pembahasan tersebut tentang pembahasan al-wala wal-bara, ya, mungkin perlu kita tambahkan, nampaknya belum kita ulas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Perlu kita tambahkan bahwa ya, mu'alatul kufar, dalam bahasa kita dengan berloyalitas, berloyalitas dengan orang-orang kafir ya, terbagi menjadi dua macam. Nah, terbagi menjadi dua macam, nanti akan berbeda hukumnya. Macam yang pertama adalah ya, mahabbatu syirki wa ahli. Macam yang pertama, kita sebutkan saja dulu istilahnya. Istilahnya adalah at-tawalli. At-tawalli. Ini istilah para ulama yang mereka simpulkan dari Al-Quran. At-tawalli. Jadi ini bukan istilah dibuat-buat. Bukan. At-tawalli. Apa makna tawalli? Tawalli ada dua gambaran. Gambaran yang pertama adalah mahabbatu syirki wa ahli. Mencintai kesyirikan, kekufuran, dan para pemeluknya, pelakunya. Ya. Jadi mencintai orang-orang syirik, orang-orang kafir, sekaligus mencintai kesyirikan mereka dan agama mereka yang kafir. Ya. Mencintai, suka. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, sebelum kita sebutkan hukumnya, maka kita ulas, kita sebutkan gambaran yang kedua. Nah, karena hukumnya sama. Gambaran yang kedua yang termasuk dari tawalli adalah ya, membela kesyirikan dan kekufuran ya, serta para pemeluknya dengan niat mengunggulkan agama tersebut di atas agama Islam. Mengunggulkan, memenangkan. Biar agama tersebut menang. Ya, agama tersebut menang. Walaupun mungkin tidak begitu mencintai kesyirikan mereka, tidak pula mencintai agama kufur mereka. Tidak. Tetapi secara praktek membantu mereka untuk memenangkan agama mereka. Di atas agama Islam mungkin terjadi jihad, perseteruan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Nah, na'udzubillah ternyata orang ini membantu kekufuran. Ya. Jadi teringat dengan apa? Ya. Jadi teringat dengan siapa itu orang Rafidhi yang membantu siapa? Tatar itu untuk mengalahkan pemerintah muslim khalifah waktu itu di Baghdad. Ya. Nah, itu. Ternyata dia kan adalah seorang Rafidhi. Berkeyakinan Rafidhah, Syiah Rafidhah. Membantu Tatar untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, ini. Ya. Ya, agar agama mereka, agama Tatar ini yang mengalahkan ya, agama Islam. Allahu musta'an. Nah, hukum at-tawalli dengan dua gambaran ini adalah kufur akbar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam jika sebelumnya dia seorang muslim. Na'udzubillah. Sehingga harus berhati-hati. Nah, dalil tentang kufurnya at-tawalli adalah firman Allah Ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa may yatawallahum. Dan barang siapa bertawalli, bertadi, bertawalli dengan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tawalli dalam gambaran seperti tadi ya. Bukan sembarang dikatakan, oh berarti dia sudah bertawalli, dia sudah berlayentas, ya, tidak. Seperti tadi. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang bertawalli dengan mereka, di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia ya, termasuk dari mereka. Yang nampak dari lafaz ini, hukumnya apa? Hukumnya kufur seperti mereka. Bagian dari mereka, termasuk golongan mereka. Minhum. Kufur. Kufur akbar. Kemudian, macam yang kedua dari loyalitas dengan orang-orang kafir. Diistilahkan dengan mualah atau mualat. Mualah atau mualat. Mualah atau mualat. Ya, gambarannya adalah ya, mahabbatu ahli syirki, mencintai ya, para pelaku kesyirikan atau kekufuran, atau kekufuran li ajli dunia, karena urusan duniawi ya, karena urusan duniawi. Ya, wala yakunu ma'aha nusrah, tanpa ada unsur membela agama mereka. Membela agama mereka, memenangkan agama mereka di atas agama Islam, enggak ada unsur itu. Ya, jadi mencintai, berloyalitas dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik karena urusan duniawi. Urusan duniawi. Ya. Bukan karena mencintai agama mereka, kesyirikan mereka tidak, maka dia membenci. Ya. Demikian juga tidak berusaha memenangkan agama mereka di atas agama kaum muslimin, tidak. Nah, apa hukumnya? Hukumnya adalah kabirah min kabairid dzunub, dosa besar. Dosa besar. Dan tidak sampai menjadi kufur akbar. Dosa besar dan tidak menyebabkan apa? Keluar dari Islam. Kalau sebelumnya dia adalah seorang muslim. Ya. Nah, tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jika kita perhatikan, Allah memanggil ya dengan sebutan iman. Berarti masih memiliki iman. Belum dihukumi keluar dari iman dan Islam. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhiru. Janganlah kalian menjadikan aduwi, musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian. Ini orang-orang kafir itu. Awliya'a, sebagai para wali. Apa maksudnya para wali? Ya'ni tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan rasa cinta kepada mereka. Tadi, mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang musyrik. Pertanyaannya, kenapa Allah masih memanggil dengan sebutan iman? Wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan mereka masih muslim, para pelakunya ini. Padahal sudah memberikan rasa cinta kepada orang-orang kafir. Kenapa seperti itu? Ya, sebab gambarannya seperti tadi. Gambarannya bukan seperti tawalli. Ya. Yang mereka cintai adalah para pelakunya saja karena urusan duniawi. Ya. Para pelakunya, arusyir, orang-orangnya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik karena ya kepentingan duniawi. Ya, karena dunia, bukan karena agama mereka. Ini bukan tawalli. Ya, tulquna ilaihim bil mawaddah. Nah, tentang ayat ini ya. Ya, ada penafsirannya di dalam hadis yang sahih tentang seorang sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ya pernah ya melakukan ya kesalahan, semoga Allah mengampuni beliau. Ya. Beliau ya membocorkan rencana rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya menaklukkan atau menyerbu penduduk Mekah, menyerang Mekah atau suci Mekah. Ya. Dia membocorkan rahasia ini kepada orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan tindakannya ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan ada unsur loyalitas pada orang-orang kafir, mestinya dirahasiakan. Ini perkara besar. Ya. Menyangkut maslahat yang besar agama Islam. Nah ini, dakwah Islam juga. Masalah jihad. Kenapa dibocorkan? Ini ada unsur loyalitas ini. Tapi kita lihat, Rasulullah SAW tidak langsung menghukuminya kafir. Beliau melihat ya terlebih dahulu apa niatnya, apa tujuannya, apa dasarnya, motifnya apa, kenapa bisa seperti itu, yang mendorongnya apa, apakah karena mencintai kesyirikan dan kekufuran agama mereka, atau berniat untuk memenangkan agama mereka di atas agama Islam yang sedang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hatib, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sana'ta, wahai Hatib, apa yang mendorongmu untuk melakukan perbuatan yang kau lakukan ini? Ya, apa faktornya, apa pendorongnya, sebabnya apa, niatmu apa? Nah ini menunjukkan ketika ada suatu bentuk loyalitas, bantu-membantu atau cinta-mencintai dengan orang-orang kafir, maka tidak bisa langsung difonis kafir pelakunya, tidak bisa. Bunyi tawalli, kufur akbar, enggak bisa. Dilihat. Ya. Nah ini kan bantahan bagi orang-orang khawarij yang suka mengkafirkan, terutama mengkafirkan pemerintah, loyalitas dan orang-orang kafir, kan begitu. Loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ya istifsar, meminta penjelasan, keterangan, melakukan penyelidikan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ya, pendorongmu apa? Yang mendorongmu untuk melakukan itu. Ya. Maka Khatib ya menjawab yang intinya adalah karena perkara duniawi semata, bukan karena mencintai kesyirikan, kekufuran, bukan karena berniat untuk memenangkan agama mereka di atas agama Islam, bukan. Tetapi urusan duniawi. Khatib teringat ketika mendengar rencana Rasulullah SAW menyerbu ya, orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Khatib teringat dengan kerabatnya yang masih berada di sana. Nanti jangan-jangan ya terkena imbas dari pertempuran, terluka, terbunuh. Ya, demikian juga harta bendanya masih ada di sana, rumahnya, propertinya, hewan-hewan ternaknya mungkin masih ada. Nah, sehingga Khatib ingin ya keluarganya, kerabatnya dan harta bendanya di sana itu terlindungi, dilindungi oleh orang-orang Quraisy dengan sebab Khatib sudah memiliki jasa membocorkan rahasia. Ini kan salah memang, tapi niatnya itu karena perkara duniawi saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, ya surat atau beberapa ayat dari surat Al-Mumtahanah tadi. Allah masih memanggil mereka dengan sebutan keimanan. Ya. Allah tidak menghilangkan hukum iman dari mereka, menunjukkan mereka masih muslim, dan inilah macam loyalitas yang kedua. Ya. Hukumnya adalah dosa besar, hanya saja tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir keluar dari agama Islam. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang-orang kafir, urusan duniawi, ya, berinteraksi dengan orang-orang kafir, jual beli dan semisalnya, bermuamalah dengan mereka, jangan sampai masuk ke dalam hati kita rasa cinta kepada mereka, jangan sampai. Cukup itu perkara zahir saja. Ya, berbuat ihsan, berbuat baik, cukup perkara zahir. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya. Kita masih dalam mukaddimah dan ini mungkin poin pembahasan yang terakhir dalam mukaddimah sebelum memasuki inti kitab Thalathatul Usul. Beliau penulis rahimahullah mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahu ad-din." I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyah, yakni ketahuilah, annal hanifiyah, bahwa hanifiyah itu millata Ibrahim, yang merupakan millah Ibrahim, ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, adalah beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, amalan untuknya. Ad-din, agama atau amalan, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Maksudnya adalah ibadah dengan ikhlas. Ya. Itulah hanifiyah istilahnya. Itulah ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bisa kita lihat di dalam kalimat yang beliau sebutkan ini, ya, beliau mendoakan kembali para pembaca, nah kita semua, ya, termasuk kita berarti didoakan oleh beliau, sebab beliau menulis risalah ini tentunya tidak hanya untuk para pembaca, para pelajar di zaman beliau, namun berlanjut di zaman-zaman berikutnya, alhamdulillah sampai di tangan kita ini, ya. Sampai kepada kita doa beliau ini, arsyadakallahu li ta'ati. Sehingga beliau di dalam pengajaran memang ya diwarnai dengan rahmat, kasih sayang. Ya. Sehingga beliau menggabungkan antara ta'lim, mengajar sekaligus doa, mendoakan yang baik-baik. Ini. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberimu arusy, bimbingan. Nah, itu terjemahnya di dalam bahasa kita kan. Arsyada, dari kata rusydun, bimbingan, arahan. Tapi sebenarnya apa makna ar-rusyd? Ya. Apa pengertian ar-rusydu, al-irsyad? Ar-rusyd, ya. Ar-rusyd diartikan oleh para ulama dengan al-istiqamah ala tariqil haq. Ya, al-istiqamah, keistiqomahan tetap lurus, ala tariqil haq, di atas jalan kebenaran. Di atas jalan kebenaran. Nah, sehingga beliau mendoakan kita tidak hanya agar kita mengetahui, ya, atau agar kita, ya, mengamalkan apa yang kita ketahui, tapi sementara waktu setelah itu na'udzubillah menyimpang, tidak. Tapi beliau mendoakan kita agar istiqomah, ini makna arsyadakallah. Beliau mendoakan kita, ya, agar kita mengetahui mana jalan yang benar, thariqul haq, sekaligus agar kita istiqomah meniti di atasnya. Arsyadakallah, semoga Allah memberimu ar-rusyd, ya, yakni keistiqomahan di atas jalan yang benar. Istiqomah terus, ya. Dan istiqomah, keistiqomahan di atas jalan yang benar itu bukan perkara biasa. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kurang lebih artinya atau kurang lebih lafadznya maknanya, ya, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karomah yang terbesar, ya, karomah yang terbesar itu adalah luzumul istiqomah, menetapi keistiqomahan. Ketika seorang tetap istiqomah di atas jalan kebenaran, itu karomah yang luar biasa. Karomah itu bukan kuat semata-mata keajaiban-keajaiban, bisa berjalan di atas air, bisa melakukan ini, melakukan itu, karomah. Nah, itu mungkin memang karomah. Tapi karomah yang terbesar, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah luzumul istiqamah. Ketika seseorang itu benar-benar istiqamah di atas jalan yang benar. Ya. Sampai akhir hayat meninggal di atas keistiqamahan, husnul khatimah, penutup hidup yang baik, itu baru karomah yang terbesar. Sebab betapa banyak orang na'udzubillah yang menyimpang. Ya. Betapa banyak yang sebelumnya di atas thariqil haq, jalan yang kebenaran, jalan yang benar nampaknya begitu, tapi kemudian menyimpang, na'udzubillah. Ya, nas'alullah al-afiyah. I'lan arsyadakallahu lita'atih, ketahuilah. Semoga Allah membimbingmu, memberikan keistiqoman kepadamu di atas jalan kebenaran. Lita'atih, agar engkau selalu, ya, taat kepadanya. Selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya sudah pernah kita pelajari apa makna at-ta'ah. Ya, kurang lebih makna at-ta'ah, ketaatan di dalam bahasa kita, yaitu, ya, fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Fi'lul ma'mur, mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa tarkul mahdzur, dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi taat, imtithalan, dalam rangka, ya, menaati, mematuhi, bukan karena, ya, kebetulan saja enggak kepengen untuk melakukan, ya, kemaksiatan, bukan kebetulan enggak pengen, tapi memang dalam rangka dengan niat untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah. Ya, memang diniatkan mengerjakan perintah dengan niat patuh, mengerjakan perkara yang dilarang juga dengan niat patuh, itu at-ta'ah. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyah, bahwa hanifiyah itu, nah, disebutkan istilah hanifiyah. Ya, mungkin ada yang mengernyitkan dahi, bingung apa hanifiyah, kok disebut hanifiyah, maksudnya apa? Disebutkan istilah hanifiyah karena hanif, istilah semacam ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita harus mengerti, kita harus memahami makna istilah ini karena disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menyebut beliau dengan sifat hanif. Ya. Sehingga hanifiyah itu berasal dari kata hanif, kemudian mendapatkan tambahan itu tadi, ya, dengan ta, hanifiyah, begitu. Nah, sekarang apa makna hanif? Ya. Hanif secara bahasa, menurut etimologi bahasa Arab, bermakna al-mail. Ya. Ini asal maknanya al-mail. Apa mail? Mail itu artinya condong. Condong dari satu sisi, ya, meninggalkan satu sisi, kemudian mengarah ke sisi yang lain. Yang namanya condong kan pasti begitu. Yang namanya condong berarti kan menjauhi satu sisi dan arahnya ke sisi yang lain, enggak mungkin tanpa arah sama sekali, mesti ke sisi yang lain. Itu al-mail, itulah al-hanif. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat yang dimaksud dengan hanifiyah, yaitu al-millatul ma'ilah 'ala syirki ila tauhid, yaitu ajaran, ya, ajaran yang condong dari kesyirikan, condong dari kesyirikan berarti kan meninggalkan kesyirikan, ila tauhid, menuju kepada tauhid, mengarah kepada tauhid. Jadi hanifiyah itu adalah ajaran agama yang serba seperti itu, serba menjauhkan para pemeluknya dari yang namanya kesyirikan-kesyirikan, hal-hal yang berbau syirik, ya, dan mengajak para pemeluknya untuk benar-benar melakukan lawannya, lawan dari syirik, yaitu tauhid, untuk benar-benar bertauhid. Itulah hanifiyah, itulah ajaran Nabi Ibrahim, sekaligus itulah ajaran seluruh para nabi. Ajaran seluruh para nabi adalah ajaran hanifiyah. Ya. Tapi mungkin muncul pertanyaan, tetapi kenapa yang disebut itu millata Ibrahim, ajaran Ibrahim? Ya. Kalau ajaran seluruh nabi, kenapa disebutkan secara khusus millah Ibrahim? Kenapa? Jawabannya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu memiliki keutamaan di dalam mendakwahkan tauhid. Kisah beliau, ya, dinamika atau dinamika dakwah tauhid yang beliau lakukan, yang beliau jalani, luar biasa, lebih dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang lain. Ya. Perjuangan beliau untuk mendakwahkan tauhid, ya, itu, ya, nampak, ya, istimewa, ya, dibandingkan dengan dakwah tauhid yang juga dijalani oleh para nabi dan para rasul yang lain. Ya. Ya, oleh karena itulah Nabi Ibrahim AS ya dijuluki dengan Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid. Ya. Ya, bisa kita tahu sampai berdebat, ya. Berdebat dengan cara yang halus, yang baik, karena yang dihadapi adalah ayahnya. Berdebat juga dengan pembesar di sana, raja di sana waktu itu. Dan seterusnya sampai beliau dilemparkan oleh mereka ketika mereka kalah debat. Terbungkam dengan hujah-hujah dan argumen-argumen Nabi Ibrahim AS. Dilemparkan, ya, ke api yang sangat besar, sangat membara. Kemudian Allah selamatkan. Ya. Allah selamatkan, ya, seperti kisah yang untuk ketahui. Luar biasa. Demikian pula sebab yang lain. Kenapa disebutkan Nabi Ibrahim secara khusus, padahal hanifiyah itu adalah ajaran semua nabi dan rasul? Karena Nabi Ibrahim AS, ya, adalah abul anbiya. Ya. Para nabi setelah Nabi Ibrahim AS itu banyak sekali. Banyak sekali. Semuanya itu dari keturunan Nabi Ibrahim AS. Termasuk Nabi kita dan Muhammad SAW. Kan banyak sekali masih. Masih banyak sekali para nabi setelah Nabi Ibrahim. Dan semuanya dari keturunan beliau. Ya, keturunan Nabi Ibrahim AS. Nah, sehingga beliau juluki Abul Anbiya. Ya. Ini sebab kenapa beliau menyebutkan secara khusus Millah Ibrahim. Hanifiyah itu Millah Ibrahim. Padahal hanifiyah itu juga Millah ajaran agama para nabi yang lain. Karena keistimewaan tadi, perjuangannya, demikian juga beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Kemudian, Annal Hanifiyah Millah Ibrahim, hanifiyah atau millah ajaran agama Nabi Ibrahim AS. Ya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan definisinya, anta'budullah mukhlishan lahu din. Nah, sebelum kita bahas tentang ini, agar kita mantap untuk memahami tentang makna hanifiyah, agar kita semakin mantap dan bersemangat, maka kita harus mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk mengikuti hanifiyah. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita dan memerintahkan secara khusus Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah teladan kita. Perintah untuk beliau juga perintah untuk kita. Allah memerintahkan kita dan Nabi Muhammad SAW secara khusus untuk mengikuti Nabi Ibrahim ajaran agama Nabi Ibrahim untuk mengikuti ajaran Al-Hanifiyah. Nah ini, sehingga istilah Hanifiyah yang mungkin istilah baru, ya, bagi sebagian kita apa ini maksudnya? Kok disebutkan Hanifiyah? Apa pentingnya? Misalkan begitu ya, wajar mungkin belum paham. Nah ini, karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran, terus gimana? Kita harus mempelajari tentunya. Allah memerintahkan. Maknanya apa ya? Maksudnya bagaimana? Agar kita bisa menerapkannya, melaksanakannya. Karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti Hanifiyah. Ajaran agama Nabi Ibrahim Alaihissalam. Seperti di dalam surat An-Nahl. Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا, kemudian kami wahyukan, إِلَيْكَ, kepadamu. Ya, kepadamu kepada siapa? Ini kepada Rasulullah SAW, karena Al-Quran turun kepada beliau. إِلَيْكَ, kepadamu, yakni kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian kami wahyukan kepadamu, an, yaitu isi wahyunya, اتَّبِعْ, ikutilah, millata Ibrahim hanifa, ajaran agama Ibrahim alaihissalam yang hanif. Nah ini, hanifan. Allah sebutkan istilah hanif. Nah, hanifiyah diambil dari kata ini, hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang musyrik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti hanifiyah, ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti kita harus mempelajari apa itu hanifiyah, apa itu millah. Habis. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mengikuti al-hanifiyah, ya, ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, seperti di dalam firman-Nya, makana Ibrahimu, ya, atau ayat yang lain, huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Huwajtabakum, dia Allah telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini ada satu kesulitan pun, kesukaran. Yani sebab agama ini mudah. Ya. Secara umum agama ini mudah, dan ketika ada kesulitan pada kondisi tertentu maka ada keringanan, rukhsah. Dan dia tidak menjadikan untuk kalian di dalam agama ini satu kesulitan. Millata Ibrahim, ya, yaitu ajaran agama bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Terfahami dari ayat ini, ya, kewajiban untuk mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim, yaitu hanifiyah. Sebab Allah menyebut bahwa agama kita ini dasarnya sama dengan dasar agama Nabi Ibrahim alaihissalam, millah Ibrahim. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti hanifiyah, millah Ibrahim, ya, maka kita harus mempelajarinya, memahaminya. Dan ternyata inti dari al-hanifiyah tersebut, ya, intinya insyaallah mudah untuk terfahami dan seringkali kita dengarkan, kita baca bahkan, yaitu apa? Seperti yang diterangkan oleh penulis rahimahullah, an ta'budallaha mukhlishan lahud din. engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan amalan untuknya. Nah itu milah Ibrahim. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Semua nabi, semua rasul itu mengajarkan umat mereka untuk beribadah kepada Allah plus ya, ikhlas. Jangan sampai tidak ikhlas. Ya, sehingga para nabi dan para rasul itu mengajarkan umatnya untuk selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula hendaknya kita ketika mendakwahkan ya, agama Allah berusaha untuk mengikatkan ya atau mengikat ya masyarakat, orang lain, ya para mad'u objek dakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dakwah. Para nabi dan para rasul mengaitkan, mengikatkan hati para hamba dengan Allah Subhanahu wa taala beribadah bil ikhlas, dengan ikhlas. Adapun pengertian ibadah apa? Pengertian ikhlas itu apa? Sekaligus insyaallah akan kita pelajari apa pengertian tauhid, pengertian syirik macam-macamnya. Ya. Insyaallah akan kita pelajari di kesempatan berikutnya. Ya, semoga Allah mudahkan. Sementara kita cukupkan dengan ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.